syubhat, kerancuan-kerancuan. Ya, kalau kita tidak membekali diri kita dengan ilmu, maka kita akan kebingungan. Bahkan bukan suatu hal yang mustahil, kita pun akan terseret dalam syubhat tersebut. Kenapa? Karena syubhat itu kuat, sedangkan hati kita lemah, ilmu kita sedikit. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah pernah mengatakan, al-qulubu dha'ifah wasyubahu khattafah. Ya, hati itu lemah, sedangkan syubhat begitu kencang menerpa. Ya, syubhat-syubhat di tengah masyarakat, terutama zaman sekarang, ya, dengan adanya media sosial, internet, WhatsApp, Facebook dan sebagainya, itu malah banyak apa? Syubhat-syubhat. Kalau kita tidak membekali diri kita ini dengan ilmu, maka kita akan terseret dalam syubhat juga. Makanya tugas kita semuanya sekarang, sibukkan diri kita dengan ilmu sebagai senjata. Ya, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa. Ya, persiapkan senjata-senjata kalian untuk menghadapi mereka. Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mempersiapkan persenjataan mereka ketika menghadapi orang-orang kafir. Demikian juga kita persiapkan senjata kita. Ya, bukan berarti kemudian belajar ngerakit bom. Ya, bukan, maksudnya senjata bagi kita, ya, bagi kita sekarang jihad yang paling utama adalah jihad dengan ilmu. Karena jihad itu ada dua macam, ikhwan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Miftah Darus Sa'adah, jihad itu ada dua macam. Yang pertama, jihadun bi as-saifi was-sinan. Jihad dengan pedang, dengan senjata, yaitu melawan orang-orang kafir. Jihad yang kedua adalah jihadun bil hujjati wal burhan. Jihad dengan hujjah, dengan ilmu, dengan burhan, dengan dalil, yaitu jihad melawan orang-orang munafik. Kalau orang kafir dihadapi dengan senjata, ya, mereka menyerang kita dengan kekerasan, dengan senjata, menjajah, menganiaya kaum muslimin dengan bom-bom mereka. Tapi orang-orang munafik itu bagaimana? Mereka ini orang-orang kafir, tapi bertopeng dengan baju Islam. Musuh-musuh dalam selimut. Inilah musuh yang sesungguhnya. Humul aduwu fahdharhum. Kata Allah dalam surat Al-Munafikun, orang-orang munafik itulah musuh yang sesungguhnya. Waspadalah kepada mereka. Ya, waspadalah kepada mereka. Kita, ya, yang kita hadapi sekarang adalah orang-orang munafik. Kalau orang-orang kafir mah, semua orang Islam siap menghadap mereka. Banyak orang Islam yang punya semangat, ya, untuk melawan orang-orang kafir dengan senjata, dengan semangat mereka, ya, banyak orang, bahkan orang-orang kafir pun mereka akan mempertaruhkan nyawanya untuk melawan orang-orang kafir yang akan menjajah. Karena nasionalisme itu suatu hal yang fitrah, semua orang cinta negara, ya, semua orang cinta negara. NKRI itu fitrah, semua orang pasti akan mencintainya. Tapi orang yang mencintai agamanya, orang yang bisa melawan orang-orang kafir, orang-orang munafik dengan hujah, dengan ilmu, ini yang jarang. Makanya jihad dengan ilmu itu lebih apa? Lebih utama, lebih berat. Karena jarang orang yang bisa melakukannya. Dan itu pada zaman kita sekarang sangat penting sekali. Intinya, ikhwan, bekali diri kita, sibukkan diri kita dengan ilmu. Ya, antum jangan santai-santai, nyantai-nyantai, enggak. Ya, berikan cita-cita antum, impian antum bahwa antum akan menjadi, ya, orang-orang yang menyebarkan ilmu ini. antum akan menyebarkan ilmu, antum akan mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah, antum akan punya tanggung jawab menjawab syubhat-syubhat di tengah masyarakat. Sehingga sekarang kita membekali diri kita dengan ilmu. Imam Ibnu Al-Qayyim pernah mengatakan, guru saya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah memberikan nasihat kepada saya, sebuah nasihat yang sangat indah yang tidak pernah saya lupakan. Beliau pernah mengatakan, la taj'al qalbaka kassafinja walakin ij'al qalbaka kazzujaja. Jangan jadikan hatimu seperti apa? Safinja, spon yang menyerap syubhat dengan begitu cepat. Ada syubhat langsung masuk. Walakin ij'al qalbaka kazzujaja. Tapi jadikan hatimu itu seperti apa? Kaca. Licin, kuat, sehingga ketika ada syubhat masuk, bisa disaring dan bisa ditangkis. Begitu pula kita. Jadikan hati kita kuat. Dan tidak mungkin kita menjadikan hati kita kuat kecuali dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Karena ilmu yang akan menjawab syubhat-syubhat tersebut. Makanya orang yang memiliki ilmu, dia enggak bingung. Tapi kalau enggak punya ilmu, bingung. Nah, kata Syekh, fa'inkila, jika ada yang mengatakan, kalau dikatakan, al-musyriku, orang yang musyrik itu, innama qasada ta'zima jinabillah, sesungguhnya dia meniatkan untuk mengagungkan kehormatan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innahu li'azamatihi, dan karena untuk pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, la yambahi dhuhulu alaihi illa bil wasaiti wasyufa'a, tidak selayaknya masuk kepadanya kecuali dengan perantara. Kahalil muluk, seperti keadaan para raja. Ini para raja, orang enggak bisa ketemu dengan raja presiden langsung, tetapi harus lewat perantaranya, asistennya, sekretarisnya. Begitu juga kalau kita beribadah kepada Allah SWT, minta kepada Allah SWT, enggak bisa langsung, harus lewat apa? Perantara. Ini subhatnya ya. Fal musyriku lam yaksid al istihanah bijinabir rububiyah, orang yang musyrik tersebut tidak berniat untuk merendahkan kehormatan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama qasada ta'zimahu, bahkan dia itu niatnya adalah untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjadikan perantara-perantara, itu niatnya baik, yaitu niatnya untuk memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala, dan dia mengatakan, innama a'budu hadhil wasa'ita lituqarribani ilaih wa tadahula bi alaih. Mereka mengatakan, sesungguhnya saya menyembah perantara-perantara ini supaya mendekatkan aku kepada Allah. Wa tudhiluni alaih, dan memasukkan aku padanya. Fahuwal ghayah, awalah tujuannya. Wahadihi wasail, sedangkan ini hanyalah sekedar apa? Wasilah saja. Jelas ya di sini syubhatnya mereka. Dan ini syubhat yang seperti tadi saya sampaikan, ini syubhat yang laris manis sejak dulu sampai sekarang. Alasan mereka ya ini, kita ini enggak menyembah para wali, malaikat, jin, orang-orang kuburan itu, enggak. Kita enggak menyembah mereka. Kita enggak berkeyakinan bahwasanya mereka itu yang menciptakan, yang memberikan rezeki, bukan. Kita yakin bahwasanya yang memberikan rezeki itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma mereka itu hanyalah apa? Perantara saja. Karena kita ini kan banyak dosanya. Kalau langsung minta kepada Allah, gak bakalan dikasih. Ya, kita butuh orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para wali ini, mereka ini orang-orang yang sangat dekat dengan Allah. Harapannya dengan kita berdoa melalui perantara mereka, ya, ini akan mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sama seperti kita kalau ke raja atau ke presiden, gak bisa masuk langsung ke presidennya, harus lewat perantara. Ya, makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang syubhat ini dalam banyak ayat. Di antaranya surat Yunus ayat 18, Allah mengatakan wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka berdoa ya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak memberikan bahaya atau manfaat kepada mereka. Lalu mereka mengatakan mereka inilah pemberi kami syafaat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ya dalam ayat-ayat yang lainnya ya, dalam surat Az-Zumar juga ya, Allah mengatakan liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali agar mereka itu mendekatkan kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini syubhat mereka. Dan syubhat ini adalah syubhat yang sangat berbahaya. Dan syubhat yang sangat lemah. Ya, syubhat yang sangat berbahaya. Karena banyak orang menipu, tertipu dengan syubhat ini. Iya juga ya, ini orang-orang bodoh, tertipu. Makanya syubhat itu disebut syubhat karena dia menyerupai kebenaran. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim, summiyatis syubhatu syubhatan li'annaha tushbihul haq. Syubhat itu disebut syubhat karena dia tushbihul haq, menyerupai kebenaran. Ya, dengan dalih bahwasanya kita ini harus tawassul. Ya, harus mencari perantara. Itu yang nyuruh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang mereka menggunakan ayat-ayat. Ya, misalkan surat Al-Maidah ayat 35, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtahu ilaihil wasila. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita disuruh tuh untuk nyari apa? Perantara-perantara. Kadang mereka membawakan ayat-ayat. Ya, atau alasan, oh mereka ini orang-orang yang soleh. Mereka ini adalah para ulama yang harus kita hormati. Dan sebagai bentuk penghormatan kita kepada mereka, nah, kita minta apa? Doa kepada mereka, menjadikan mereka sebagai perantara, menjadikan mereka ya sebagai pemberi syafaat. Ini sebagai bentuk penghormatan. Lah kalau kita enggak mau berdoa kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, berarti kita mencela ulama, mencela orang-orang soleh. Nah ini syubhat-syubhat seperti ini, ikhwan. Ini syubhat yang sering disampaikan. Dan ini syubhat yang sangat berbahaya. Ya, tapi sejatinya bagi orang-orang awam ini berbahaya. Banyak orang yang tertipu. Tapi sejatinya itu adalah syubhat yang lemah. Kenapa? Pertama, mereka menyamakan Allah Subhanahu wa taala seperti raja atau seperti presiden. Ini adalah ya awal dari kebobrokan syubhat mereka. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mulia yang menciptakan alam semesta, yang memberikan rizki, yang maha sempurna, kemudian disamakan dengan makhluk yang lemah. Ini adalah awal kebobrokan syubhat mereka. Kalau presiden atau raja dia butuh kepada asisten, dia butuh kepada sekretaris, karena dia lemah. Dia gak bisa ngurusi urusannya sendirian, itu gak bisa. Karena dia lemah. Karena semua makhluk itu apa? Lemah. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala enggak butuh kepada perantara-perantara. Makanya perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Allah mengatakan, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad-da'i idza da'a." Apabila para hambaku bertanya kepadaku tentang aku, apabila para hambaku bertanya tentang aku, jawablah saya dekat, saya akan mengabulkan siapapun yang berdoa kepadaku. Allah enggak mengatakan berdoalah lewat perantara, jangan langsung ke saya. Enggak. Doalah kepada saya, Allah akan mengabulkan. Itu janji Allah SWT, dan Allah tidak akan mengingkari apa janjinya. Setan saja ketika berdoa kepada Allah SWT dikabulkan apa tidak? Setan dikabulkan, minta ditangguhkan, dikabulkan. Orang-orang kafir ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan apa tidak? Dikabulkan. Fa idza rakibu fil fulk da'allaha muhlisina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Mereka yaitu orang-orang kafir ketika mereka di dalam badai laut, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan, dan Allah kabulkan mereka. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka sampai ke darat. Kalau setan, orang-orang kafir saja berdoa kepada Allah dikabulkan, terus ngapain kita kemudian mengatakan, oh kalau kita langsung kepada Allah gak bakal dikabulkan. Siapa yang ngomong seperti itu? Siapa yang mengatakan kalau kita berdoa kepada Allah langsung gak dikabulkan? Bohong. Ya, justru Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk berdoa langsung kepada Allah SWT, gak pakai perantara. Jelas ya? Jadi menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan presiden, dengan apa namanya? Raja dan sebagainya, ya, sehingga butuh kepada perantara, ini adalah ya kesyirikan itu sendiri. Karena syirik itu adalah menyamakan Al-Khaliq dengan makhluk. Ya, dan inilah kezaliman yang sangat besar. Kenapa syirik itu adalah kezaliman yang paling besar? Inna syirka la dhulmun adzim. Kenapa syirik itu adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya gara-gara ini. Gara-gara menyamakan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia, disamakan dengan makhluk yang lemah. Ini keboliman yang paling besar. Ya. Nah. Jadi syubhat mereka yang mengatakan bahwasanya ya Allah kita ketika berdoa atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin langsung, harus lewat perantara seperti ya kepada para raja, kepada presiden harus lewat perantara, maka ini adalah syubhat yang sangat lemah sekali. Ini qiyas ma'al fariq. Ini apa, analogi penyamaan yang tidak tepat sekali, karena menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, Allah zat yang maha mulia disamakan dengan makhluk yang hina, ya, yang serba kekurangan, yang lemah. Nah, kemudian ya kata beliau juga, fahuwal ghaya wa hadhil wasail, ini adalah tujuan, yaitu tujuannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini hanya sekedar wasilah. Ini hanya sekedar wasilah. Ya, kita jawab ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala betul itu adalah tujuan utama. Tapi wasilah ya, perantara juga harus sesuai dengan syariat. Ya. Harus sesuai dengan syariat. Tidak cukup hanya sekedar dengan modal niat saja. Oh, kita ini kan niatnya baik. Kita niatnya mengagungkan Allah SWT. Kan itu alasan mereka tadi. Orang-orang yang beribadah kepada selain Allah SWT, mereka mengatakan apa? Niat kami baik, yaitu mengagungkan Allah SWT, memuliakan Allah SWT, bukan merendahkan Allah SWT. Kita jawab, ya, bahwa sekedar niat itu tidak cukup. Harus diiringi dengan ya tata cara yang benar. Sekedar tujuan saja tidak cukup. Harus sarananya juga benar. Ya. Jangan sampai seperti mengikuti kaidahnya orang-orang Yahudi, al-ghayatu barrirul wasilah. Ya, tujuan itu menghalalkan segala cara. Yang penting kan tujuannya ibadah. Yang penting tujuannya mengagungkan Allah SWT. Ya, bagaimanapun caranya, ya, itu enggak penting. Nah, ini juga adalah cara mengagungkan Allah yang tidak benar. Mengagungkan kepada Allah itu bukan hanya dengan perasaan, bukan dengan akal-akalan, tetapi harus dengan syariat, dengan tuntunan. Ya. Ini penting nih. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal ibadah kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya setiap amalan tergantung kepada niatnya. Dan yang kedua adalah harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Enggak cukup, yang penting niatnya apa? Baik saja enggak cukup. Rusak kalau cuma sekedar niatnya baik tapi caranya keliru. Ya, nanti ada orang maling, oh, niat saya baik kok. Untuk bantu orang miskin misalkan, untuk menafkahi keluarga. Ya, niatnya baik tapi caranya harus benar juga. Gitu. Jelas ya? Nah. Jadi tidak boleh niat dijadikan sebagai alasan untuk melanggar syariat. Harus tata caranya juga benar. Dulu pernah diceritakan dalam Sunan Ad-Darimi, ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud mengingkari beberapa orang yang berzikir kepada Allah SWT pakai tata cara sendiri, pakai tata cara bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dipimpin, ya, kemudian diingkari oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, ma asro'ah halakatakum, alangkah cepatnya ya penyimpangan kalian. Ya, ini pakaian Nabi belum usang, bejana-bejana Nabi belum usang, tapi kalian sudah apa? Tersesat, melakukan kebid'ah. Lalu mereka mengatakan, ya Aba Abdurrahman, ma aradna illal khair. Wahai Abu Abdurrahman, ini kunyahnya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ma aradna illal khair. Kami tidak menginginkan kecuali apa? Kebaikan. Artinya apa? Niat kami ini apa? Baik. Kan kadang orang sering seperti itu. Sing penting niatnya baik. Lalu apa jawaban sahabat Ibnu Mas'ud? Wa kam mim muridin lil khairi layusiba. Betapa banyak orang menginginkan kebaikan, tapi dia enggak mendapatkan. Cuma niat tok. Pengin kebaikan tapi enggak mendapatkannya. Karena caranya apa? Keliru. Pernah juga diceritakan oleh Imam Al-Baihaqi, dan athar ini sahih, disahihkan oleh Syekhul Albani dalam Irwaul Ghulil, bahwa beliau pernah melihat ada seorang setelah azan subuh dia sholat sunnah lebih dari 2 rakaat, ya, dengan dipanjangkan rukuknya, sujudnya, sunnah qabliyah, ya. Baik. Akhirnya ditegur oleh Sa'id bin Musayyib. Karena itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang tersebut kemudian protes, ya Aba Sa'id, ayu azzabani Allahu ala shalah. Wahai Abu Sa'id, apakah Allah SWT akan mengazab saya gara-gara sholat? Bagus loh ini sholat loh. Masa saya akan disiksa di neraka gara-gara saya sholat? Ya. Lalu kata sahabat, kata Sa'id ibn Musayyib rahimahullah, la walakin yu'adzibuka ala hilafis sunnah. Ya, Allah tidak mengadabmu karena sholat, bukan, tetapi karena sholatnya menyelisihi sunnah. Artinya apa, ikhwan? Sekedar cuma niat, sing penting niat, ini alasan yang tidak tepat. Ya, karena ibadah bukan hanya cuma sekedar sing penting niatnya baik, tetapi caranya juga harus baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Demikian juga mereka, tatkala mereka niatnya beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah SWT, tapi caranya keliru, yaitu dengan menjadikan perantara-perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan perantara orang-orang yang sudah meninggal dan sebagainya, maka ini adalah tidak dibenarkan. Falima kana hadzal qadru mujiban li sakhatillahi wa ghadabihi muhallidan finnar wa mujiban li safki dima'i ashabi wastibahati harimihim wa amwalihim. Kenapa hal seperti ini kemudian menjadikan turunnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan pelakunya kekal di neraka dan menjadikan pelakunya halal darahnya, halal istri dan hartanya, yakni orang-orang yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah tauhid uluhiyah. Alasan mereka juga ini. Tapi itu tidak menjadikan mereka kemudian masuk Islam. Padahal mereka, orang-orang kafir tersebut, mengakui tauhid rububiyah. Mengakui tauhid rububiyah. Hanya saja mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan alasan ini. Mereka menyembah Lata, Uzza, Manat. Itu bukan karena Lata, Uzza, Manat yang menciptakan, yang memberikan rezeki, enggak. Alasannya karena Lata, Uzza, Manat ini kan orang-orang soleh. Mereka ini dianggap sebagai para wali sehingga bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diharapkan bisa memberikan syafaat nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua alasan tersebut tidak menjadikan mereka kemudian tidak diperangi oleh Nabi. Tetap Nabi memerangi mereka. Artinya mereka belum dianggap sebagai masuk Islam. Ya, Rasulullah SAW tetap menghalalkan darah mereka, menghalalkan harta mereka, menghalalkan istri mereka. Ya. Kemudian wahal yajuzu fil akli an yasra Allahu ta'ala li ibadihi taqarruba ilaihi bisyufa'i wal wasa'id. Apakah masuk akal kalau Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada hambanya untuk mendekatkan diri dengan perantara-perantara? Fayakunu tahrimu hadza innama istufida bisyar'i faqat am dzalika qabihun fisyar'i wal aql. Ya. Apakah pengharaman ini hanya dengan syariat saja ataukah itu jelek dalam syariat dan akal juga? Artinya ikhwan, syirik itu bukan hanya dilarang oleh syariat saja. Akal juga melarang kesyirikan. Jadi secara akal, pakai akal yang sehat, kalau kita menggunakan akal kita, perbuatan syirik itu enggak masuk di akal. Makanya orang-orang yang berbuat syirik pada hakikatnya apa? Merusak akal mereka sendiri. Menjadikan mereka orang-orang yang tidak berakal, tidak menggunakan akalnya. Orang-orang yang minta-minta kepada kuburan. Minta rizki, minta jodoh, minta anak, minta kesehatan, minta kepada orang yang sudah mati. Itu bukan hanya dilarang oleh syariat saja, secara akal pun enggak masuk di akal. Bagaimana orang yang sudah mati kemudian kita apa? Minta kepada mereka, padahal mereka sendiri butuh kepada doa kita. Mereka sendiri butuh kepada doa-doa kita. Kok kemudian kita malah minta kepada mereka? Mereka sendiri tidak mendengar, tidak melihat, ya, tidak bisa bergerak, ya. Bahkan kita juga enggak ngerti, ya, di alam kubur sana mereka mendapatkan nikmat ataukah mendapatkan azab. Ya, kita enggak ngerti. Maka sangat tidak masuk akal kemudian seorang manusia, ya, meminta kepada orang-orang yang sudah mati dan menjadikannya sebagai perantara, ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kebodohan. Ya, merupakan kejahilan. Bahkan kejahilan yang paling tinggi adalah seorang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebodohan yang paling tinggi, yang paling besar, manakala orang itu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya lihat orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan. Kadang ada yang sampai ya, ngalap berkah dengan kotoran dan sebagainya, kotoran hewan. Nah, akalnya kemana gitu ya? Gak masuk di akal sama sekali. Bahkan itu menodai dan merusak akal. Kecerdasannya hilang. Walaupun dia mungkin profesor, walaupun mungkin dia doktor, sekolahnya S1, S2, S3, kalau dia sudah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia menjadi orang yang paling bodoh di dunia. Kecerdasannya hilang. Ya, sehingga melakukan hal-hal yang di luar di akal. Ya, kadang aneh, orang yang katanya berpendidikan tetapi masih percaya dengan mistik, percaya dengan sial dan sebagainya. Kadang ada loh orang di pesawat misalkan masih percaya angka 13 itu sial. Padahal dia, ya, dari sisi ilmu dunia, nah, dia punya pesawat misalkan, itu kan berarti dari sisi pendidikan dunianya dia tinggi. Tapi masih percaya dengan mistik seperti itu, khurafat seperti itu. Ya, berarti akalnya tidak cerdas. Walaupun, ya, apa namanya, ijazahnya atau gelarnya tinggi, tidak ada artinya. Yamtani'u an ta'tiya bihi syari'atun minas syara'i wa ma sirru fi kaunihi la yughfar min baini sa'iri dhunub kama qala ta'ala inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Ya, apa rahasia sehingga syirik itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan dosa-dosa yang lain? Artinya kalau syirik itu kan dosa, kalau pelakunya tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala enggak bakalan diampuni. Berbeda dengan dosa-dosa selain syirik. Walaupun dia enggak bertobat kepada Allah, ada harapan kalau Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Walaupun dia enggak bertobat. Apalagi kalau bertobat. Ya, sebagaimana Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi yang dikehendaki oleh Allah SWT. Ini menunjukkan apa? Ayat ini menunjukkan bahayanya syirik. Karena dia termasuk dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia termasuk dosa yang menghapus semua amalan-amalan. Ludes semuanya. Salatnya, puasanya, zakatnya, pahalanya langsung terhapus semuanya. Dan menjadikan pelakunya kekal di neraka. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Surat Al-Maidah ayat 72. Orang yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan surga baginya. Dan Allah Subhanahu wa taala tempatkan dia di neraka dan tidak ada bagi orang yang zalim ya penolong. Jadi Bahaya sekali perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak bakal ngampuni dosa syirik. Padahal Allah itu Maha Pengampun. Ya, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Allah itu Maha luas ampunannya. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Tapi kalau dosa syirik kok enggak diampuni sama Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena dosa syirik itu kezaliman yang sangat besar tadi. Ya. Kenapa kezaliman yang sangat besar? Karena tadi. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha sempurna, disamakan dengan makhluk yang rendah, yang hina? Gimana antum menyamakan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang memberikan rizki, yang mengatur alam semesta, disamakan dengan makhluk yang sudah mati, yang sudah dikubur, yang enggak mendengar, enggak melihat? Ya, ini kezaliman yang sangat besar. Makanya dosa syirik itu dosa paling besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Ini syubhatnya. Bagaimana jawabannya? Bersambung pada episode berikutnya. Ya. Baru nyampe syubhat ini. Nah. Jadi ini tadi syubhatnya insyaallah taala untuk jawabannya pada pertemuan Senin depan insyaallah taala. Bagaimana jawaban Al-Imam Al-Mikrizi rahimahullah menjawab syubhat ini? Ya, syubhat yang laris manis di kalangan orang-orang kuburiyun baik dulu maupun sekarang. Bagaimana supaya hati kita kuat ketika menghadapi syubhat? Ya, belajar. Supaya kita kuat menghadapi syubhat, ya enggak gampang terkena syubhat, caranya adalah apa? Belajar. Ilmu. Karena ilmu itu cahaya. Syubhat itu kan keraguan. Ya, untuk menghilangkan keraguan dan kerancuan harus dengan keyakinan. Dan supaya kita yakin, maka kita harus berilmu. Ya. Makanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, bisabri wal yakin tunalul imamatu fiddin. Dengan sabar dan dengan keyakinan kepemimpinan akan didapatkan. Sabar itu adalah obat penyakit syahwat. Sedangkan yakin itu adalah obat untuk penyakit syubhat. Ya, sabar itu untuk menangkis penyakit syahwat. Ya, syahwat kepada wanita. Caranya apa? Sabar, ngerem. Ngerem. Baik. Kalau syubhat, obatnya apa? Yakin. Kita hilangkan dengan keyakinan. Dan kita enggak mungkin sampai kepada yakin kecuali kalau kita memiliki ilmu. Makanya tadi sudah saya sampaikan, ya, kiat yang paling utama untuk menghilangkan syubhat dan membentengi diri kita dengan syubhat adalah dengan semangat ngaji ilmu agama ini, ikhwan. Ya, menyantum yang semangat belajar, ya, di ma'had ini, ya, jangan sampai karena terpaksa, jangan malas-malesan, apalagi hujan-hujan gini biasanya enaknya tidur aja. Ya. Ya, kita harus apa? Semangat. Persiapkan senjata kita. Ya, antum jangan mengatakan, oh ustadz udah banyak. Ya, orang gak butuh kepada saya nanti. Bukan itu. Kita yang paling utama adalah menuntut ilmu itu pertama untuk diri kita. Menghilangkan kebodohan dari diri kita sendiri. Yang kedua, baru kemudian menghilangkan kebodohan dari orang lain. Ya. Jadi, adanya cita-cita itu untuk memotivasi kita. Nah, nanti kita ini dibutuhkan di masyarakat. Pasti. Ya, dibutuhkan. Nah, karena sekarang orang-orang yang menyampaikan ilmu dakwah ini langka, sedikit sekali. Sangat dibutuhkan. Di mana-mana kurang. Ya, para dai, para ustadz di mana-mana kurang. Terutama di pedalaman-pedalaman, ya. Baik. Subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.